Nona. Apa salahku, Nona? Hey, Nona. Coba jelaskan saja. Kau bilang aku ini laki-laki pendusta. Kau bilang aku ini bersandiwara. Semua jelas.